Yeah, yeah. Bas gila no revolution right here. Dian Thor, Fernando Connor, Pepper Salicara. Okay, let's go. 4, 3, 2, 1. Maknya ada Weri sini. Bagaimana, Dang? Tenang, ada anjing kecil gua. Ada anjing kecil. Suasana jadi happy. Yeah, sungguh bakal garo dicat. Kalau making lagi suka-suka. Kalau sedang kong panas-panas. Kalau beku goyang sampai puas. Nasi goreng keledek sampai suam rele. Kan goreng kalau beker kurang tetap oke-oke. Anjing kecil paling muka. Korang di sini suka-suka. Otong bebe angsa masa bikin wali. Mama dapat mangsa biar masih kecil. Yah, maknya ada Weris ini. Bagaimana, Dang? Tenang, ada anjing kecil gua. Maknya ada Weris ini. Bagaimana, Dang? Tenang, ada anjing kecil gua. sini ada anjing kecil. Com dedinho na boca, louca, louca, louca, louca, louca, louca, louca, louca.